بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. كمسلمين كمسلمات جماعة سبو yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim. Masih kitab tentang pakaian dan perhiasan, bab yang ketiga yang berbunyi bab an-nahyi atau an-nahyu an babu ibahati lubsil hariri lirajuli idza kana bihi hikkatun aw nahwuha. Idza kana bihi hikkatun aw nahwuha. Bab bolehnya bagi laki-laki memakai sutra bila mana dia punya penyakit gatal-gatal atau yang lain-lainnya, atau yang lain-lainnya. Bab laki-laki boleh memakai sutra apabila dia berkudis atau selainnya. Jadi obat untuk ya, dia ada kelembabannya atau halusnya sutra membuat kulit jadi tidak kering dan hilangnya gatal-gatal. Ini penjelasan Imam An-Nawawi berdasarkan hadis-hadis tentang bolehnya. Jadi sutra itu boleh dipakai bila mana ukurannya di bawah 4 jari. Kemudian boleh dipakai secara total, bukan campuran, tetapi tujuannya untuk berobat. Dan boleh dipakai dalam keadaan darurat. Ya, misalnya tidak ada pakaian yang lain, sementara dia mesti keluar, mesti keluar dari rumahnya. Ini darurat yang memang jarang terjadi, tetapi para ulama fikih membahasnya. Ya, misalnya dia ada panggilan perang dan waktunya terbatas, tiba-tiba dia mencari pakaian, dia berada di rumah, ternyata pakaian tidak ada, yang ada hanya sutra. Dalam kondisi darurat yang seperti ini dibenarkan, sebagaimana yang dijelaskan oleh fuqaha. Salah satu dari keringanan dalam memakai sutra ini adalah bab kita dipakai untuk proses pengobatan, ya, bila mana apabila dia orang yang memakainya ini laki-laki, ya, kalau perempuan mutlak boleh bagi laki-laki bila mana ada usaha untuk mengobati penyakit kulit dengan memakai sutra, maka tidak mengapa berdasarkan hadis-hadis yang akan kita pelajari di bawah bab ini. Hadis yang pertama, hadis nomor 5367. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala qala haddatsana Abu Usamah an Sa'id bin Abi Arubah qala haddatsana Qatadah أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنبأهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما في القمص الحريري في السفر من حكة كانت بهما أو وجع كان بهما. في حديث أنس بن مالك bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan, memberikan kelonggaran untuk Abdurrahman ibni Auf dan Az-Zubair bin Awam. Zubair ibn al-Awwam. Kedua-duanya minasabiqin al-awwalin. Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, dari orang-orang yang pertama memeluk agama Islam. Ya, Abdurrahman bin Auf didakwahi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an, dan begitu juga Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mereka juga salah dua orang yang dijamin masuk surga dari 10 orang yang Nabi SAW tegaskan dalam sebuah hadis. Dua dan di antara 10 tadi adalah Abdurrahman bin Auf dan juga Az-Zubair bin Awam. Az-Zubair bin Awam ayahnya Urwah bin Zubair, ya, ayahnya Abdullah bin Zubair, sahabat Nabi SAW, sementara Urwah tabi'in. Kemudian suami dari Asma binti Abi Bakrin radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Abdurrahman bin Auf ma'ruf seorang dermawan, ya, sahabat, dan dia hartawan sahabat yang sedekahnya luar biasa. Dan mereka inilah yang dalam satu perjalanan si safari, dalam satu perjalanan perjalanan padang pasir, bisa jadi bisa saja keadaan demikian, ya, perjalanan safar di padang pasir bisa jadi kena gatal-gatal, ya. Akhirnya Nabi SAW memberikan mereka izin untuk memakai sutra, ya. Diberikannya keringanan menunjukkan asalnya tidak dibolehkan. Kalau tidak, tidak akan mungkin ada ungkapan dari sahabat diringankan, ya, diringankan. Kalau seandainya dia boleh-boleh dipakai, berarti tidak ada keringanan. Tetapi karena dia tidak dibolehkan, maka diberikan keringanan. Ini menunjukkan bahwa memakai sutra itu bagi laki-laki tidak dibolehkan. Kemudian diberikan keringanan untuk proses pengobatan seperti yang diizinkan oleh Nabi untuk dua orang sahabatnya ini, Abdurrahman bin Auf dan Az-Zubair bin Awam. Min hikkatin kanat bihima. Hikkah, ya, penyakit kulit yang biasa juga gatal-gatal atau yang lainnya, atau waja'in kana bihima, ya. Di sini terjemahannya karena kudis yang mereka derita atau karena penyakit yang ada pada mereka, ya. Yang pertama khusus yaitu penyakit yang ada pada kulit. Hikka itu lebih mengarah kepada yang gatal-gatal, ya. Ya. Apalagi kurap, ya. Macam-macam, ya, ya. Kemudian wajah lebih umum. Yang wajah yang kedua ini lafaznya umum, tetapi terjadi juga pada kulit. Karena memang sutra ini hanya berpengaruh kepada kulit, bukan kepada isinya, bukan kepada jantung. Ya, jangan pula dipakai nanti sutra untuk penyakit jantung. Tahu saya. Yang jelas di sini berkenaan dengan kulit, karena lembutnya sutra. Dan ini hadis yang pertama menunjukkan diberinya kelonggaran untuk orang yang memiliki penyakit kulit memakai sutra dengan tujuan itu, tujuan membuat kulitnya menjadi tidak kering dan menghilangkan penyakit yang ada di kulit tersebut. Hadis berikutnya 5368. Ya, Imam Muslim mengatakan wa haddatsanahu Abu Bakrin Abu Bakri bin Abi Syaibah qala haddatsana Muhammad bin Bishrin qala haddatsana Sa'idun bihadzal isnadi wa lam yadhkur fis safari. Dengan sanad yang lain Imam Muslim membawakan hadis yang sama, ya, sampai nanti sanadnya ke Sa'id bin Abu ibnu Abi Arubah. Sa'id bin Abi Aruba sampai di situ, dari situ ke Anas bin Malik sama. Dari dia sampai ke Imam Muslim berbeda dengan sanad sebelumnya. Sementara isinya sama, cuma tidak ada penyebutan dalam perjalanan. Ya. Nabi mengizinkan Abdurrahman bin Auf dan Az-Zubair bin Awam untuk memakai kain pakaian sutra karena gatal-gatal, karena penyakit kulit. Ya. Tidak ada penyebutan perjalanannya dalam perjalanan. Ini perbedaan antara lafaz yang pertama dengan lafaz yang kedua, tetapi intinya tetap tidak berubah. Boleh memakai untuk proses pengobatan penyakit kulit. 53 atau 5369 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa haddatsanahu Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Waqi' an Syu'bah an Qatadah an Anas an Qatadah an Anas qala rakhasa Rasulullah SAW aw rukhisa للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة كانت بهما. Ini masih hadis Anas, cuma sanadnya sampai kepada Qatadah berubah total. Ya, dari Qatadah dari gurunya Anas sama dengan riwayat yang sebelum-sebelumnya. Ya, Abu Bakar bin Abi Syaibah gurunya Imam Muslim, Waqi' ibn Jarrah kakek gurunya, Syu'bah bin Hajjaj al-Wasiti guru dari Waqi', Qatadah bin Amr Sadusi ini dari generasi tabi'in yang tadi, perawi dari Anas bin Malik. Isi hadisnya sama. Isi hadisnya sama dengan isi hadis yang kedua tadi tanpa disebutkan safar. Ya, bahwa Nabi memberikan izin atau diizinkan untuk Zubair bin Awam dan Abdurrahman bin Auf memakai kain sutra karena penyakit gatal yang mereka idap. Ya. Jadi Nabi ini juga termasuk proses pengobatan nabawi. Ya. Karena Nabi yang mengizinkan mereka memakai berarti Nabi tahu ini proses pengobatan penyakit kulit. Ya. Nabi yang mengizinkan mereka atau lumrah di masa itu kalau sudah ada gatal-gatal di kulit pakai kain sutra hilang, dan Nabi SAW mengizinkan untuk dua sahabat ini memakainya walaupun asalnya dilarang. Ya, bisa digolongkan ini sakit gatal-gatal di kulit atau penyakit kulit yang lain, bila dipakai sutra ini proses penyembuhan dan dimasukkan ke kategori tibbun nabawi. Ya, kedokteran Nabi, ala Nabi, yaitu dengan cara seperti ini yang asal hukumnya tidak dibenarkan. Dari sini para ulama menyimpulkan bisa jadi sesuatu yang terlarang dalam proses pengobatan diberikan keringanan. Ya, diberikan keringanan karena ini diberikan keringanan. Ya, berarti awalnya tidak boleh, diberikan keringanan. Ya, tetapi tentu yang berkenaan dengan pemakaian. Tapi kalau berkenaan dengan sesuatu yang dikonsumsi, ya, para ulama lebih ketat lagi dalam hal ini. Ya. Karena pemakaian hanya sebatas bagian luar. Tapi kalau mengkonsumsi sesuatu yang haram untuk proses pengobatan, ini berhubungan dengan daging, dengan darah. Ya. Maka lebih ketat dan mengambil keumuman hadis tadawaw wa la tatadawaw biharam. Ya, tadawaw, berobatlah kalian dan jangan sampai kalian berobat dengan yang haram. Ini lebih tertuju kepada mengonsumsi obat baik dalam bentuk meminumnya atau memakannya, memasukkan ke dalam tubuh. Sementara untuk pengobatan dalam proses dalam pengobatan luar, ya. Pengobatan luar ini seperti yang ditegaskan oleh hadis yang kita pelajari, walaupun memakai sutra bagi laki-laki sebelumnya lebih dekat kepada keharaman, tetapi untuk proses pengobatan diizinkan. Dan kita tegaskan lagi, untuk ini hanya untuk pemakaian luar. Sementara untuk mengonsumsi minum atau makanan, para ulama lebih memakai keumuman hadis. Apa tadi? Apa hadisnya? Tadawaw wa la tatadawaw biharam. Berobatlah tapi jangan berobat dengan yang haram. Ya. Mereka lebih mengarah memakai keumuman itu Jadi memberikan keringan-keringan dalam masalah memakan atau meminum obat, mereka sangat ketat. Ya, ya, dispensasinya sangat ketat. Ya, maka seperti proses memberikan obat bius yang sebenarnya itu sesuatu yang haram. Ya, ini mereka memberikan penyaringan yang sangat ketat. Berbeda dengan yang dipakai. Pengobatan, proses pemakaian, bahkan ini langsung dari Nabi SAW memberikan izin. Sementara untuk yang dimakan atau yang diminum, Nabi tidak pernah memberikan izin untuk proses pengobatan dalam hal ini. Ya, tidak ada satu riwayat pun sebatas pengetahuan saya bahwa Nabi SAW membolehkan untuk mengonsumsi sesuatu yang haram untuk obat. Ya. Ya. Masalah air kencing unta, ya, para ulama mengatakan bahwa air kencing unta bukan najis, ya, karena mereka mengambil memberikan sebuah kaidah bahwa hewan yang dihalalkan memakan dagingnya, maka yang kotorannya adalah suci, ya, kotorannya suci. Tetapi itu bukan, pengobatan ini bukan untuk semua air kencing hewan. Para ulama riwayat yang menjelaskan hanya untuk air kencing unta, ya, air kencing unta. Nabi SAW meresepkan, ini resep Nabi ini, meresepkan untuk orang yang ditimpa penyakit Madinah. Di Madinah itu ada macam wabah, bagi orang yang baru datang dahulu, ya. Mereka akan yang antibodinya kurang kuat, ya, fisiknya kurang kuat, akan cepat terjangkit oleh penyakit tersebut, dan ancamannya bisa jadi kematian nyawa. Ya. Banyak dari para muhajirin yang dikenai oleh penyakit itu. Abu Bakar dikenai, Bilal dikenai, ya, karena mereka setiba di sana, dan Nabi SAW ujung-ujungnya nanti berdoa kepada Allah untuk memindahkan wabah tersebut ke tempat yang lain. Ya. Tetapi orang ini masuk Islam, kemudian berdomisili di Madinah, akhirnya terjangkit penyakit tersebut. Nabi SAW meresepkan kepada mereka air susu dan air seni unta. Ya. Hadis dalam Sahih Bukhari. Ya. Maka mereka, pergilah kalian ke tempat pengembalaan unta sedekah zakat, dan minum air susunya dan minum air kencingnya. Pergi mereka di sana minum, subhanallah, sembuh. Ya, sembuh. Setelah mereka sembuh, badan sehat kembali, berbinar-binar mata mereka melihat unta yang sebanyak itu. Ya. Mereka orang yang baru masuk Islam. Ya. Akhirnya mereka memutuskan untuk merampok, ya, unta-unta zakat, dan membunuh pengembalanya. Pengembalanya dibunuh, unta-untanya dibawa lari. Nabi SAW diberitahukan oleh Allah SWT, maka diperintahkan para sahabat untuk mengejarnya, tertangkap semuanya dan dihukum dengan haddal hirabah dalam surah Al-Ma'idah. Ya. Haddal hirabah itu dipotong tangan, potong kaki. Ya. Ya. Disalib maksudnya, ya. Bahkan ini karena dia sudah bukan satu dosa yang dilakukan sekaligus, ya. Yang pertama kufur nikmat, mereka diberi pengobatan yang gratis, ya, tanpa bayar. Kemudian yang kedua mereka membunuh, yang ketiga mereka merampok, ya. Maka kemudian murtad melarikan diri. Ini beberapa dosa yang mereka lakukan, maka hukumannya turun ayat dalam surah Al-Maidah menjelaskan tentang haddul hirabah. Yang kita ambil dari peristiwa itu adalah resep Nabi memberikan mereka, ini bukan dalil untuk bolehnya mengonsumsi sesuatu yang najis atau yang haram dah, karena air kencingnya itu bukan najis, ya. Tetapi prosesnya untuk pengobatan, dan tidak bisa dikiaskan kepada yang lain karena hadisnya seputar itu. Banyak sekarang bermunculan pengobatan dengan mengonsumsi sesuatu yang tidak jelas hukumnya, Ya. Nah, tidak jelas hukumnya. Cicak lah, ya. Apa lagi, cacing. Ya, asal hukum memakannya, ya. Cacing atau yang lain-lainnya. Maka meninggalkan perkara yang syubhat yang seperti ini, itu yang sikap yang paling bijaksana dalam kehidupan seorang muslim, agar terhindar dari perkara yang membuat dia terjerumus kepada yang haram, ya. Karena dalam masalah syubhat ini lebih selamat untuk menghindar dan menjauh, ya. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, hadis Nu'man bin Bashir dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya. Sungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mustabihan, ada perkara-perkara yang tidak tahu kemana condong hukumnya, haram atau halal. Itu bisa jadi untuk keumuman kaum muslimin, bisa jadi untuk orang perorangan. Apa sikap yang bijaksana? Menghindar, menjauh, jangan lakukan. Anda sekarang dalam urusan dunia banyak ya orang-orang yang masih samar-samar, dia sudah berani melakukannya, nanti baru tanya hukumnya. Ya, memang dia tidak tahu hukumnya, tapi dia memberanikan diri untuk melakukannya. Setelah apa, baru tanya hukumnya. Saya melakukan begini-begini, sebenarnya saya tahu hukumnya. Padahal sikap yang diajar ke agama adalah jangan lakukan, menghindar. Ya. Nah, ini tentang bagaimana kita membedakan antara proses pengobatan dengan yang haram dan obat itu dalam untuk dikonsumsi, dengan pengobatan dengan yang haram yang obat itu hanya untuk dipakai. Lebih ringan, ya, yang dipakai seperti yang kita pelajari sekarang ini. Sementara untuk dikonsumsi lebih berat. Maka kita lebih memakai prinsip berhati-hati, dan yang jelas-jelas halal baru kita konsumsi untuk proses pengobatan. Jelas-jelas halal. Karena mungkin sekarang ini karena saking banyaknya penyakit, saking banyaknya orang yang berusaha mengobat atau menghasilkan obat-obatan, maka bermunculanlah berbagai macam obat-obat yang terkadang orang-orang yang mempelajari agama ini bingung menyimpulkan hukumannya, hukumnya maksud saya, hukumnya, tetapi standarnya itu. Kalau yang untuk dikonsumsi lebih baik kita berhati-hati, tapi kalau untuk pemakaian di badan, dioleskan misalnya, ya, atau dipakai, maka lebih ringan daripada yang pertama. Dan kita mengatakan ringannya karena memang tuntunan sudah ada tentang memakai sutra ini, yang asalnya tidak dibenarkan untuk bagi laki-laki, tetapi diberikan keringanan bila mana untuk pengobatan. Ya. Itu hadis yang ke 5369, setelahnya 5370, dengan setelahnya lagi 5371. 5370, Imam Muslim mengatakan wa haddatsanahu Muhammad ibn Musanna wa ibn Bashar qala, ya, haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah bi hadzal isnad mithlah. Ini dari Syu'bah sampai kepada Anas sama dengan sebelumnya, dari Syu'bah kepada Imam Muslim berbeda. Ini berbedanya sanad. Dan nanti bunyi hadisnya persis dengan hadis yang tadi. Nabi SAW memberikan keringanan atau diberikan keringanan untuk Zubair bin Awam dan Abdurrahman bin Auf untuk memakai kain sutra untuk proses pengobatan penyakit gatal-gatal yang ada pada kulit mereka. Hadis terakhir 5371. Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Zuhair bin Harbin qala haddatsana Affan qala haddatsana Hammam qala haddatsana Qatadah أن أنسا أخبره أن عبد الرحمن بن أو أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام ابن العوام شكوا أو شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل فرخص لهما في كمس الحرير في غزاة لهما في غزاة لهما. Ini tentang memberikan keringanan kepada Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin kepada Zubair bin Awam dan Abdurrahman bin Auf, sama dengan hadis-hadis sebelumnya. Cuma ada sedikit perbedaan. Di sini ada penjelasan tentang penyebabnya. Penyebab gatal-gatalnya adalah Al-Qamlah, kutu. Kutu ini. Selain kutu, dari rayap-rayap juga. Apa? Ya, tapi bukan satu dua ekor ya. Banyak ya. Mereka dalam peristiwa itu yang pertama, hewan yang menyebabkan gatal-gatal kulit mereka berdua, binatang yang menyebabkan gatal-gatal kulit mereka berdua yaitu al-qamlu, yaitu kutu. Ya. Kutu biasanya kan di kepala, mungkin karena orang Arab ya, bulunya banyak ya, bisa jadi, ya, bisa jadi ya, di badan. Kemudian kain mereka tebal. Kemudian proses sekarang juga ceritanya di dalam peperangan, di waktu perang, jadi mereka memakai pakaian tebal atau pakaian yang keras ya, sehingga ada kehangatan pada kulit mereka dan basah oleh keringat biasanya. Ya, ini menyebabkan dia gatal-gatal dan masuknya rayap-rayap ke dalamnya. Ini yang di mereka keluhkan kepada Nabi. Syakawa, syakawa ini bukan bahasa Jepang ya. Syakawa mengadukan kepada Nabi mereka berdua. Syaka orang satu orang. Syaka satu orang mengadukan. Syakawa dua orang mengadukan. Syakau ya, ini bukan bahasa kita ya. Syakau. Ya. Syakau artinya mereka lebih dari tiga mengadukan. Ya, jadi Abdurrahman bin Auf dan Az-Zubair bin Awam mengadukan penyakit yang mereka idap kepada Nabi dalam satu peperangan, dalam sebuah peperangan, dan Nabi memberikan mereka izin memakai sutra. Ya. Itulah bab yang ketiga. Kesimpulannya tadi, ya, bila mana sutra itu digunakan untuk mengobati penyakit kulit, maka diberikan kelonggaran dan keringanan memakainya. Bukan sutra yang sebagian-sebagian ya, tapi sutra tulen yang sutra asli yang dilarang kemudian diberikan keringanan. Ini selesai kita dari pakaian sutra. Ya, selesai kita dari pakaian sutra. Ada beberapa bab ya. Ada pada bab kedua dan bab ketiga ini berkenaan dengan pakaian sutra. Sementara bab yang keempat ini pakaian yang dicelup, ya. Pakaian yang diwarnai, dicelup. Ya, ini ada larangan juga, walaupun para ulama berbeda pendapat ya, tentang pakaian-pakaian yang dilarang ini. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Yang pertama larangan bab an-nahyu an lubsil rajuli thawbal mu'asfar. Ya. Larangan laki-laki memakai pakaian yang dicelup dengan tanaman yang nanti hasil celupannya berwarna kuning. Ya. Hasil celupannya berwarna kuning. Ya. Dia dari semacam bunga-bungaan ya. Ya. Jadi dari daunnya, misalnya dari buahnya yang kecil-kecil itu, yang nanti di prosesnya nanti dicelup dan nanti akan berwarna kuningnya kuning pekat, kuningnya kuning pekat. Larangan laki-laki memakai pakaian yang dicelup dengan saffronnya, saffron, tak tahu saya, sejenis kunyit ditambahkan di sini sejenis kunyit. Saya tadi lihat usfur itu diterjemahkan sejenis tanaman yang bijinya dibuat minyak. Ya, untuk menghitamkan rambut. Ini ada juga, tapi warnanya hitam. Dalam kamus yang ada di apa ya, media saf flower Ini yang penting mewarnai dengan warna yang kuning pekat kuningnya, dan tidak ada warna yang lain. Ya, tidak ada warna lain. Ini dilarang, dan hukum larangan laki-laki memakai pakaian seperti ini para ulama berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat. Kita baca hadis yang pertama 5372. Imam Muslim mengatakan حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي أن يحيى قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث أن ابن معدان أخبره أن جبير بن نفير أخبره أن عبد الله بن عمر بن العاص أخبره قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين مؤصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. Ya. Ini sanadnya cukup panjang. Ya. Muhammad ibn Muthanna yang pertama, kemudian Mu'adz ibn Hisham yang kedua, Abi ketiga, Yahya empat, Muhammad bin Ibrahim lima, Ibn Ma'dan enam, Jubair bin Nufair tujuh, Abdullah bin Amr bin As delapan. Antara Imam Muslim dengan Nabi 8 orang. Ini cukup panjang sanadnya. Ya, cukup panjang sanadnya. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Abdullah sahabat, ayahnya Amr bin As juga sahabat. Ya. Abdullah Sigar sahabat, sahabat kecil ya. Ya. Mereka masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah. Abdullah memberitahukan bahwa Nabi pernah melihatnya memakai dua pakaian yang mu'asfarain. Ya. Dua pakaian yang mu'asfarain, mengenakan dua pakaian yang dicelup dengan safran. Ya. Faqala, kata Nabi kepada Abdullah, inna hadihi, sungguhnya ini, maksudnya pakaian yang dipakai oleh beliau, min thiyabil kuffar, merupakan pakaian orang kafir. Fala talbasha, maka jangan kamu memakainya. Iya ya, bukan orang kafir malah orang musyrik. Pakaian khusus mereka warna tertentu yang mendekati ke warna kuning-kuningan yang seperti ini. Ya. Menyerupai dalam warna dengan pakaian mereka sudah sudah tasyabuh. Berarti semenjak dahulu sudah ada pakaian khusus agama tertentu ketika beribadah. Ya, atau ahli-ahli ibadahnya menggunakan pakaian dengan warna tertentu. Jadi seorang muslim bila memakai warna ini dilarang oleh Nabi SAW, seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin As. Ya, pakaiannya, karena tidak ada bedanya dengan pakaian mereka ya, karena orang Arab itu apalagi setelan yang dipakai itu disarungkan di bawah kemudian disendangkan di atas. Ya. Sarungkan di bawah dan selendangkan di atas, kemudian warnanya warna kuning pekat, kuning pekat. Ya. Bisa terbayangkan agama yang memakai pakaian seperti ini, dan Nabi SAW sudah ada di zaman tersebut. Dia mengatakan ini adalah pakaian orang kafir, maka jangan kamu memakainya. Pakaian khusus, pakaian khusus. Ya, orang musyrik. Ya. Ini menunjukkan bahwa warna itu juga kita berhati-hati dalam memilih warna tertentu, karena bisa jadi serupa dengan apa yang dipakai atau merupakan kekhususan salah satu agama yang ditekankan atau ditegaskan kepada seorang muslim untuk menentang mereka, untuk tidak serupa dengan mereka atau mencontoh dan meniru mereka. Ini hadis yang pertama, kasus Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr bin As memakai dua pakaian, makanya thawbaini, satu disarungkan, ya, kayak pakaian ihram itu. Ya. Nah, sekarang kita ada mungkin orang pakaian ihram dengan warna merah pekat, yang terlarang. Warna kuning pekat, terlarang. Ya, terlarang. Karena menyerupai itu yang masalahnya. Ya. Ini kalau seandainya seperti itu, maka Karena memang seperti yang ada pada bab itu dikhususkan untuk laki-laki. Karena kita tahu bahwa di agama mereka pun tidak ada perempuan memakai warna itu. Itu yang ada hanya laki-laki saja. Yang ada hanya laki-laki. Perempuan yang pakai pakaian biasa. Ya, memakai pakaian biasa. 5373. Banyak hadis sisa. Berapa buah hadis di bawah bab ini? 1, 2, 3, 4 ya, masih tersisa 4. 5373. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Zuhair bin Harbin qala haddatsana Yazid bin Harun qala akhbarana Hisham ha wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Waqi' an Ali bin al-Mubarak kilahuma an Yahya bin Abi Katsir bi hadzal isnadi wa qala an Khalid bin Ma'dan, dan bunyi hadisnya sama. Dan ini juga panjang sanadnya. Ya. Zuhair bin Harbin 1, Yazid bin Harun 2, Hisham 3. Ya. Kemudian balik ke pangkal sanad lagi. Guru kedua dari Imam Muslim di sini Abu Bakar bin Usaibah 1, Waqi' 2, Ali bin Mubarak 3. Kemudian dari yang 3 itu nanti masuk mereka bertemu di Yahya bin Abi Katsir 4. Dua sanad yang tadi itu bertemu di Yahya bin Abi Katsir, itu yang keempat. Dan balik kita ke atas lagi, yang ke hadis pertama dari Yahya di hadis pertama itu nomor 4 juga. Ya. Nomor 4 juga berarti 8 perawi juga antara Imam Muslim dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cukup panjang ya. Dan saya pernah menyampaikan bahwa dalam kitab yang 6, kitab induk yang 6, Sahih Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, itu yang paling panjang adalah antara penulis buku-buku tersebut dengan Nabi 13 orang. Ya, 13 orang. Yang paling pendek 3. Yang paling pendek 3 orang. Mereka, kemudian gurunya, kemudian gurunya, kemudian sahabat. Ya. Kakek gurunya, kemudian sahabat. 3 orang antara mereka dengan Nabi. Ini yang paling pendek dan ini yang paling mulia. Ini yang paling berharga menurut mereka. Makanya walaupun mereka sudah punya hadis yang sanadnya ada pada mereka, tapi mereka ketahui ada hadis yang sama dengan jalur yang lain yang lebih dekat kepada Nabi, ini mereka kejarin. Walau perjalanannya 1 bulan, mereka akan mengumpulkannya, mengejarnya demi mendapatkan naiknya sanad mereka, berkurangnya perawi antara mereka dengan Nabi. Mereka lah yang membuat agama ini terjaga sampai hari ini. Orang-orang yang seperti mereka yang disediakan oleh Allah untuk menjaga agama. Kalau kita kan sudah cukup satu ya. Saya kan sudah punya ini. Walaupun misalnya antara saya dengan Nabi misalnya 23 orang. Kita kenal ada tempat, suatu tempat ada antara kita dengan Nabi 22. Tak mau kita mengejarnya. Ya, kalau sempat keadaan dahulu seperti semangat kita sekarang, maka agama tidak terjaga. Tidak suci seperti sekarang ini. Bagaimana terjaganya hadis Nabi dengan beberapa jalur yang didapat oleh Imam Muslim. Satu hadis terkadang dia mendapatkan dari 10 orang guru, bukan satu tempat. Dia akan kejar guru-guru yang lain berkeliling dunia. Inilah salah satu dari contohnya. Imam Muslim di sini mendapatkan hadis dari 8 orang perantara antara dia dengan Nabi, tetapi dia tetap mengambil dari yang lain. Walaupun tetap 8 orang, yang penting kumpulkan terus. Kumpulkan terus. Gurunya sekarang sudah banyak. Muhammad bin Musanna, Zuhair bin Harbin, Abu Bakar bin Abi Syaibah, itu gurunya Imam Muslim. Sementara dari dia dengan dari guru-guru yang 3 itu kepada Nabi 8 orang. Dia tidak, saya sudah punya kok, enggak apa-apa. Enggak, dia dapat cari lagi walaupun hadisnya sama. Nah, inilah semangat mereka mengumpulkan sunnah Nabi SAW, dan ini salah satu cara Allah Subhanahu Wa Taala menjaga agama ini sehingga jangankan Al-Qur'annya, hadisnya pun terjaga. Jangankan Al-Qur'annya, hadisnya pun terjaga. Untuk hari ini kita cukupkan membaca 2 hadis dari bab yang 4 ini. Sementara sisanya akan kita baca insyaallah pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina